وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأ يا الفتح يا عبد الرحمن. باب الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق، العزم والاتفاق. أجمع يجمع بسبب معنى العزم، عزم تكاف قوات perintana yang sangat kuat. Wal ittifaq bermakna kesepakatan, dan ini yang dimaksud di sini ya. Adapun al-azmu banyak. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakunu amrukum ghummatan 'alaykum thumma qudhu 'alayya wa la tunzirun, kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Fa ajmi'u amrakum ay fa'azamu amrakum ila syuraka'ikum. Naam. Bermakna al-azam. Qala wasilahan ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah. Mujtahidi asalnya mujtahidina, karena dia mudhaf maka dibuang nunnya. Mujtahidi hadhihi al-ummati. Al-ummati ti. Kenapa kasrah taufiq? Pada dari hadhihi. Afrija hadhi mujtahidi hadhi al-ummati ti. Kenapa ti? Badal siapa yang mana? Hadhi. Sebagai Rahman. Badal siapa? Badal hadhi Faisal. Badal mana? Hadhi Ahmad. Badal hadhi Al-Fat. Badal hadhi hadhi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Coba ini Rob hadhi Imam. هذه ذه اسم الإشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. ها ها تنبيه اسم إشارة ثم ذه bukan هذه بدل ذه. نعم. Kalau dikatakan badal boleh lah, badal هذه. Tapi ketika di Arab jangan dikatakan هذه مبني على لا ذه اسم الإشارة. Adapun ها حرف تنبيه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. Kesepakatan mujtahid umat ini, seluruh mujtahid umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hukum syar'i. Fa kharaja bi qawlina ittifaq wujudu khilafin walau min wahidin fala yan'aqidu ma'ahu al-ijma'. Kalau sudah ada khilaf maka tidak dikatakan ittifaq, tidak boleh dikatakan ijma', selama khilaf tersebut khilaf yang mu'tabar. Hanya saja di sana sebagian ulama khilaf dalam buat kaidah, sehingga ada yang berpendapat bahwa khilafnya Zaidiyah tidak teranggap. Ada yang berpendapat pendapatnya Zaidiyah teranggap, sehingga kalau ada khilaf maka mereka bisa menggagalkan ijma'. Ada pula yang kalau satu dua orang yang menyelisihi tidak menganggap itu perselisihan, maka berlakulah ijma'. Ada yang berpendapat kalau ada perselisihan walaupun dari satu orang maka tidak dikatakan ijma'. Namun secara umum seperti ini. Secara umum seperti ini. Nah, wa kharaja biqaulina mujtahidi ay al-awam wal muqallidun. Kita ini muqallidun dalam bahasa ilmiah. Bukan maksudnya itiba' man laysa bihujjah bighairi hujjah. Ini naqil. Al-awam wal muqallidun. Fala yu'tamaru wifaquhum wala khilafuhum. Kesepakatan dan perselisihan mereka tidak dianggap. Mereka sepakat atau tidak itu tidak teranggap. Wa kharaja min qawlina hadhihi al-umma ijma'u ghayriha fala yu'tabar. Ijma' selain umat ini tidak dibahas dan tidak mu'tabar. Wa kharaja min qaulina ba'da nabiy sallallahu alaihi wasallam ittifaqun fi ahdi nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabaru ijma'an min haythu kaunihi dalilan. Kesepakatan para sahabat di masa Nabi masih hidup enggak dikatakan ijma', bahkan itu dikatakan hadis. Nah, na'udzifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin fi'lin aw taqririn. Nah. Atau mauquf lahu hukmu rafa'. لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. Jangan kamu katakan sepakat. Dalilnya adalah sepakat yang para sahabat kutia mereka menyatakan kunna na'malu fi ahdi nabi. Itu tidak dikatakan ijma, itu dikatakan marfu hukman. Jelas ya? Wa kharaja min qawlina ala hukmin syar'iyyin ittifaqun ala hukmin aqli aw adi fala madkhala lahu huna. Kesepakatan dalam masalah akal, masalah logika. Ya, masalah logika sepakat ini panas atau dingin, ini besar atau kecil, bagus atau tidak, adi atau hukum adat istiadat, maka tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Idil ba'thu fil ijma' kadalilin min adillati syar'. Karena pembahasan ijma' ini adalah pembahasan tentang salah satu dari dalil-dalil syar'i untuk hukum-hukum syar'i, bukan aqli dan adi. Wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Ijma' itu hujjah karena beberapa dalil. Yang pertama, Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Apa sih pendalilannya? Shuhada'a 'alan nas yashmalu shahada 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim. Allah menyatakan umat ini saksi terhadap manusia, berarti persaksian mereka diterima, persaksian terhadap perbuatan ataukah hukum perbuatan mereka. Wasyahid qawluhu maqbul, dan yang namanya orang yang saksi mereka diterima. Allah menyatakan umat ini, berarti kesepakatan mereka diterima terhadap amalan atau hukum terhadap amalan. الثاني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Apa وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن هذه الآية دلت على أن ما اتفقوا عليه حق. فإن تنازعتم فإن لم تنازعوا berarti apa? Tidak perlu dikembalikan. Kenapa? Karena yang berikut ini لا تجتمع أمتي على طلالة. Tapi ingat, ummati bukan individu. Jadi kamu beralasan ini alasan yang berbeda, seluruh hampir seluruh orang kampung kami sepakat untuk mengadakan maulid. Yang namanya sepakat harus diikuti, tak bila ijma' yang diikuti. La tajtami'u ummati, seluruh umat yang dari kalangan mujtahid. Mujtahidnya bukan orang awamnya dan bukan cuma satu kampung. Rabi', alasan yang keempat, alasan nazari rabi' أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال. Karena ketika kita menyatakan umat telah sepakat atas suatu perkara, maka ada dua kemungkinannya. Yang pertama, itu adalah kesepakatan yang benar. Yang kedua, kesepakatan yang batil. Nah, kalau benar, otomatis hujjah. Kalau batil, maka pertanyaannya, mungkinkah seluruh umat, umat Islam ini merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, sepakat dalam sebuah perkara yang batil yang Allah tidak ridha kepadanya? Sungguh tidak mungkin. Seluruhnya, kalau satu kampung mungkin aja, satu kota mungkin aja, satu provinsi mungkin saja, tapi seluruh mujtahidin hadhil ummah sepakat ala amrin batil la yardha bihillah, ya, tanpa ada ingkar, maka itu tidak tidak mungkin. Anwa'ul ijma', iqra' ya imam. Qala rahimahullahu ta'ala anwa'ul ijma', macam-macam ijma'. Yang pertama qat'i dan yang kedua dhanni. Fal qat'i ma yu'lamu wuqu'uhu min al-ummah bi darurah, sesuatu yang diketahui secara pasti itu terjadi dari umat. Fal ijma' ala wujubi salawatil khamsi wa tahrimi zina wa hadha naw'u la ahada yunkiru thubutahu wa la kaunuhu hujjah. ويغفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. يعني واضح، توضيح واضح من الفضائح. والظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. Sedangkan الإجماع الظني itu tidak bisa diketahui kecuali setelah melakukan التتبع والاستقراء survey. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. Ulama khilaf, apakah khilaf dhanni itu mungkin terjadi? Wa arjul aqwal fi dhalika ra'yu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah haitsu qala fil 'aqidah al-wasithiyah wal ijma'u alladhi yanḍabitu ma kana 'alayhi as-salaf as-salih. Ay min as-sahabah wat tabi'in wat tabi'u at-tabi'in. Id ba'dahum kathara al-ikhtilaf wa intasharat al-ummah. Dia membabit. Jadi kalau ada orang yang mengkilkan kesepakatan di tahun 300 Hijriah, 400 atau 500 Hijriah, maka ini ya, sangat mungkin tidak tepat, karena bisa jadi di sana ada sebagian ulama yang tidak sepakat dengan pendapat tersebut, hanya saja tidak diketahui. Nah, kalau memang diketahui setelah tabu wa tatabu wa istarqra, dia membaca seluruh kitab, dia tidak melihat ada ulama yang menyelisih pendapat ini. Jadi kitab-kitab yang ada sama dia dan ulama yang ada di tempat di negerinya, maka dia pun menyampaikan ulama telah sepakat bahwa ini najis, bahwa ini adalah sunnah muakkadah, bukan dalam hal-hal yang memang itu tanpa ijma' telah diketahui kewajibannya, maka ini dhanni, karena tidak pasti. Walaupun kata Syekh, wa'alam anna al-ummata la yumkin an tujma'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukh, tidak mungkin. Kenapa? Fa inna la tujma'u illa ala haqq. Wa idza ra'aita ijma'an tadhunnu mukhalifan lidzalik, kamu melihat ada yang menyelisih ijma' tersebut, maka ada dua kemungkinan. Fanzur fa imma an yakuna ad-dalilu ghairu sahih, sejadi dalil tersebut tidak tepat, berarti ijma'nya tidak tepat. Ya. Ghairu sahih atau ijma' atau dalil tersebut sahih tetapi ghairu sharih, atau sahih sharih tetapi mansukh, aw fil mas'alati khilafun lam ta'lamu, atau memang di dalam hal tersebut ada pendapat lain yang kamu tidak ketahui. Jadi kesimpulannya, ijma' terbagi menjadi berapa? Ijma' qat'i dan dhanni. Apa bedanya? Kalau dhanni sesuatu yang diketahui secara pasti hukumnya, seperti ijma' para ulama tentang wajibnya salat di waktu. Dan yang ketiga, yang kedua, dhanni tidak diketahui mereka ijma' kecuali dengan melakukan at-tatabbu' wal istiqra'. Itu mungkin kalau di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau yang masih dekat dengan itu. Adapun setelah mereka, sangat sulit diketahui. Bisa dipastikan mereka sepakat. Kemudian beda hukum yang lain. Kalau orang yang mengingkari ijma' yang qat'i, dia bisa murtad. Dia bisa murtad. Sedangkan kalau dia adalah ijma' dhanni, ijma' dhanni setelah tatabbu' wal istiqra', terjadi ijma' dalam hal tersebut dan dia menyelisihinya, maka dia diidhallal, disesatkan, tidak dikeluarkan dari Islam. Ya, disesatkan, kecuali memang ijma' tersebut tidak benar. Ini antara perbedaan yang disebut oleh para ulama. Nah, mustamir. Ya, atas. Untuk belajar nahwu di mana? Belajar nahwu di mana? Di mana? Sama siapa? Sampai apa? Apa yang sudah selesai? Tapi mah, di mana apa amalan? Apa amalan di mana? Masukkan isim. Kenapa tu bacanya enggak masuk? Praktek nahwu. Terus. Di mana akuan telah dibutuhkan di mungkin apa ini lah. Al-ijma'u la yurfa'u ila fasabihi. Wa innama yumna'u min hudusin filahi. Hada huwal qawlu al-rajihu li kuwatin ma'khudihi. Wa qila la yushtaratu dhalika wa yasihru ayyan aqidah bil asri thani ala ahli al-aqwal as-sabiqati. Wa yakunu hujjatun ala min ba'dihi. Wa la yushtaratu ala ra'yi al-jumhuri inqiradi asr al-mujtahid mujmi'ina bayan aqidu bijma'i min ahlihi bimujarradi ittifaqihim. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشترط اشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل سابقة اتفاقهم فما الذي يرفعه وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو فعل فعلا أو فعل فعل أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال. Baik ucap ini. Sebenarnya salah-salahnya ya kunu antum banyak khabar ya kunu belum tahu juga rupanya. Untuk apa belajar untuk ini? Belajar lagi untuk fasa dia. Ulangi untuk fasanya minimal 3 kali selesai. Jangan gengsi, jangan malu-malu. Minta belajar ke kawan-kawan yang lebih segar. Walaupun lebih mudah. Nah. Syaratul ijma', syarat-syarat ijma'. Yang pertama harus melalui jalur yang benar. Apa jalur yang benar? Masyhur di kalangan ulama atau di naqalahu thiqatun wasil ittila', dinukilkan oleh ulama yang luas talaknya seperti Al-Imam Ibn Hazm Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ibn Kathir Ibn Rajab Ibn Hajar Al-Asqalani. Dari sana ada ulama-ulama yang mutasahil dalam bab ijma' seperti Al-Imam Ibn Al-Mundhir. Sebagian mereka memasukkan Imam Nawawi dalam mutasahilin fi naqli al-ijma'. Dan perlu untuk ketahui bahwa kalau Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim atau dalam kebanyakan kitabnya menyatakan ittifaq, maka yang boleh maksud ittifaq di situ adalah ittifaq ulama Syafi'iyah, bukan ijma' umum mujtahidin ummah. Tapi kalau beliau ingin menyebutkan ijma' yang mujtahid hadhil ummah, beliau akan menyebutkan dengan istilah ajma', bukan ittifaq. Itu istilah yang harus antum fahami. Jangan keliru dalam mengambil kesimpulan dari sebuah kitab ulama. Asani alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Belum ada khilaf sebelum ijma' itu. Fa in sabaqahu dhalika fala ijma', li'anna al-aqwal la tabtulu bi mauti qailiha. Sedangkan di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, para ulama khilaf dalam sebuah pembahasan. Maka tidak bisa datang ulama yang satu abad setelah mereka, tahun ketiga atau tahun kedua, keempat, ijma' dalam sebuah perkara, kemudian yang datang setelah mereka menyatakan tidak boleh kita menyelisih ijma' ini. Tidak. Kenapa? Karena sebelumnya ada khilaf. Ya, walaupun mereka sudah meninggal, karena pendapat itu tidak meninggal dengan meninggalnya si pendapat. Jelasnya? Hal ijma'u la yafa'ul khilaf as-sabiq. Ijma' itu tidak akan menghilangkan khilaf as-sabiq. Apa maksud khilaf as-sabiq? Al-khilaf al-mustaqir tadi. Khilaf yang memang mustaqir, kecuali khilaf tersebut sudah hilang. Wa inna ma yamna'u min hudutsin khilaf. Ijma' itu hanya mencegah tidak terjadi khilaf, bukan berarti menghilangkan khilaf yang sudah terjadi, hanya saja dia menutup khilaf. Sekarang kita sepakat sekarang ini, maka ini akan menutup pintu untuk adanya khilaf setelah mereka. Adapun menghilangkan khilaf yang sudah terjadi sebelumnya, maka tidak. Jelas? Hadza huwal qawlur rajih li quwwati ma'khadhihi. Ini pendapat yang benar. Apa maksudnya? Maksudnya al-aqwal la tamutu la tamtul bi mauti qailiha wa anna al-ijma' la yarfa'u al-khilaf as-sabiq al-mustaqir. Ya. Qawluhu ar-rajih yadullu ala wujudi al-khilaf. Lakin hadha huwa alladhi yatarajjah indahu wa rahimahullahu ta'ala. Wadih? Wa qila la yashtartu dhalik. Ada yang berpendapat jangan disyaratkan. Apa maksudnya? Maksudnya saya na'qilu fil 'asri tsani 'ala ahadi al-aqwal as-sabiqa. Sekarang sebelum ada ijma' para di zaman yang tabi'in ada empat pendapat dalam sebuah permasalahan. Ya. Maka datang zamannya Imam Bukhari, mereka ijma' di masa itu. Ijma' untuk sepakat di atas salah satu dari empat pendapat tadi. Maka dikatakan ijma', tidak ada yang boleh lagi mengambil selain pendapat itu. Ya, tidak boleh lagi mengambil selain pendapat itu, walaupun selain pendapat itu adalah salah satu dari empat pendapat di atas tadi. Al-Fad? Kurang. Sufyan? Ulangi. Jelaskan. Jadi cuma katakan ijma harus dipenuhi syarat. Saya enggak bertanya syarat ijma, yang terakhir saya bahas apa? Yang saya tanyakan kepada antum paham atau tidak? Apa yang anda tanyakan barusan? Imam. Dari saya di masalah mutafi ada empat pendapat dalam satu permasalahan. Nanti ada dari lalu setelah itu di masalah Imam Bukhari semua berijma atas satu pendapat antara empat pendapat itu. Maka di masalah Imam Bukhari tidak boleh mendapatkan kecuali yang sudah sekarang. Di masa beliau dan setelahnya. Ini menurut pendapat kedua, karena mereka tidak memandang khilaf al-mustaqir al-sabiq sebelum ijma itu penghalang ijma. Ya, tapi itu pendapat yang lemah. Wa yakunu hujjatan 'ala man ba'dah wa la yushartu 'ala ra'yil jumhur. Ini permasalahan berikut lagi. Permasalahan baru lagi. Wa la yushartu 'ala ra'yil jumhur inqirad 'asr al-mujma'in fa yan'aqidu al-ijma min alihi bi mujarrad ittifaqin wa la yajuzu lahum wa la li ghayrihi mukhalafatuhu ba'dah. Ijma' itu sudah berlaku semenjak terjadi kesepakatan. Maka setelah terjadi ijma' tidak ada yang boleh menyelisihinya walaupun anggota ijma' masih hidup. Sekarang terjadi ijma' di masa 200 Hijriah. Mereka belum meninggal, 2 hari setelah itu. Maka salah satu di antara mereka ingin menyelisih pendapat itu, tidak boleh. Jelasnya? La yajuzulahum wala dighairihim. Yani al-ijma' hujjah, namun dengan syarat ijma' tadi ya, ijma' yang memang mujtahidi hadil ummah ya, dan hal yang khilafnya dikatakan ijma' atau sebaliknya. Lianna al-adillata ala anna al-ijma'a hujjatun laysa fiha ishtiratu inqiradil asr. Karena dalil yang menerangkan bahwa ijma' itu hujjah sama sekali tidak mensyaratkan harus meninggalnya seluruh pendapat ulama' yang berpendapat di masa tersebut. Ya, tidak ada yang menyatakan hujjah kalau mereka sudah meninggal semua. Kalau mereka belum meninggal semua, maka orang masa itu masih boleh menyelisihnya. Enggak. Jelas ya? Wa li'anna al-ijma' alasan yang kedua hasala sa'at ittifaqihim, faman alladhi yarfa'u? Karena ijma' sudah terjadi di saat mereka sepakat, maka apa yang menghilangkan ijma' ini? Jelas? Karena masalah berikutnya. Wa idza qala ba'dhu al-mujtahidin qawlan aw fa'ala fi'lan wa ishtahara dhalika baina ahli al-ijtihad wa lam yunkiruhu ma'a qudratihim 'ala al-inkar. Apakah ini ijma'? Apakah ini hujjah apabila ada sebuah pendapat atau perbuatan sebagian ulama dan itu masyhur di kalangan ahli ijtihad? Tetapi setelah ditatabbu wa istiqra tidak didapati ada yang menyelisihinya. Kalau tadi ditatabbu wa istiqra didapati mereka ijma'. Nah, itu namanya ijma' dhanni. Setelah pelajari mereka ijma' di sini, ijma' wajib sepakat dengan pendapat. Tapi ini sebaliknya, setelah ditatabu wal istirak tidak didapati ada ulama yang mengingkari pendapat ini, ucapan ini atau perbuatan ini. Paham? Ini disebut dengan al-ijma' as-sukuti. Dan inilah ijma' yang banyak yang ada di dalam kutubul fiqh. Harus paham itu. Yang asal masuk kutubul fiqh. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ibn Uzi ijma' kebanyakan yang demikian. Faham? Nah, kalau ijma' sukuti apakah dia hujjah? Faqala ba'dhum yakunu ijma'an wa qila yakunu hujjah la ijma'an. Nih. وقيل ليس بإجماع ولا بحجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع. Kalau mereka inqarahu, ulama di masa itu telah meninggal semua, dan sebelum mereka meninggal tidak diketahui ada pengingkaran dari mereka, maka ini dikatakan ijma. Li'anna istimrar sukutim ila al-inqirad ma'a qudratim 'ala al-inkari dalilun 'ala muwafaqatihim. Karena mereka mati dalam keadaan mereka diam, tidak mengingkarinya sampai meninggal semua, dan mereka mungkin mampu untuk mengingkarinya bukan karena ada tekanan. Ini dalil menunjukkan bahwa mereka sepakat. Ini pendapat yang paling kuat. Ya. Ini namanya ijma' yang sukuti. Az-zanni as-sukuti. Ya. Dan seorang talibul ilm berusaha untuk tidak menyelisihinya. Tapi sukuti ini yang menyelisihinya, para ulama tidak menyatakan dia sesat. Ya. Nah. Penting mempelajari ini. Yang pertama, agar kita tidak bermudah-mudahan menyelisih ijma'. Yang kedua, agar kita tidak bermudah-mudahan menukilkan ijma'. Yang ketiga, agar kita tahu bagaimana menyikapi permasalahan yang sebagian ulama menukil ijma'. Dengan kita mengetahui definisi ijma'. Kemudian dari sini kita mengetahui syubhat-syubhat sebagai ahli bidah yang menyatakan masalah demo tidak boleh itu mencaci maki, mencela pemerintah, menasihati pemerintah secara terang-terangan, memberontak, itu masalah khilafiyah kok antara asal tidak sekarang. Syekh ini berpendapat boleh, syekh itu berpendapat tidak boleh, berarti khilafiyah. Kita katakan ini bukan khilafiyah karena sudah ijma' sebelumnya. Ya. Dan ijma' apabila sudah muqarrar la yajuzu lahum wa liman wa li ghairihi man ba'dahum an yukhalifu. Orang yang datang setelah para ulama yang telah sepakat tidak bolehnya memberontak kepada pemerintah dan wajib mengikuti ijma' tersebut. Kalau mereka menyelisihinya, maka ini dikatakan bisa jadi murtad kalau itu bersalah. Ya yu'lam bil darurah fi din dan yudhallal kalau itu ijma' adhan. Jelas ya? Allah Ta'ala alam sahur subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.